kasih mesra, hidupkan bahagia. Fitrah semula jadi bagi diri manusia. Itulah harta yang paling tinggi nilainya. Bersamalah kita saling menyuburkannya. Bersama keluarga, juga jiran tetangga. Kasih mesra, hidupkan bahagia. Fitrah semula jadi bagi diri manusia. Itulah harta yang paling tinggi nilainya. Bersamalah kita saling menyuburkannya. Kira bangsa, derajat atau usia, insan istimewa atau insan biasa, warga yang tua rasa diri dihormati, pada yang muda rasa diri disayangi. Kedua ibu bapamu, patuhilah pesanan mereka. Hidup selamat dan sejahtera. Berkasih mesra,